Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Hadithlah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita bahas permasalahan yang terkait dengan masalah asma wa sifat, yakni bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mengingkari nama Ar-Rahman. Berarti mereka telah menentang nama Allah tabaraka taala. Maka konsekuensi dari al-imanu billah adalah al-imanu birububiyatillah uluhiyatillahi wasmahi wasifati. Beriman terhadap rububiyah, uluhiyah, serta nama-nama dan sifat Allah. Sehingga kita menetapkan seluruh nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, kadzalika yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan juga kita mengimani seluruh sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bahasan yang terakhir. Untuk lihat bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala bab. Qala Allah taala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Bab firman Allah tabaraka wa taala bahwasanya mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Hanifla rahimani wa rahimakumullah. Pada bab ini kita akan menyebutkan tentang suatu perkara yang terkait dengan rububiyah Allah. Nah, barakallahu fikum, di antara konsekuensi al-imanu bi rububiyatillah, beriman kepada rububiyah Allah, adalah kita meyakini nikmat-nikmat yang kita dapatkan semua dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita sandarkan nikmat itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Maka barang siapa yang menyandarkan nikmat Allah ini kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, dalam pemberian rizki nikmat tersebut. Nah, inilah barakallahu fikum yang beliau bahas dalam bab ini. Beliau bawakan surat An-Nahl ayat ke-83. Ya'rifuna nikmat Allah tsumma yunkiruna. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka ingkari nikmat tersebut. Ya'rifuna, mereka tahu. Ayudrikuna bihawasihim anna nikmat min indillah. Yani mereka tahu dengan zahir-zahir mereka, dengan apa yang mereka rasakan, bahwa nikmat itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Misal orang musyrikin, mereka tahu yang memberikan rizki kepada mereka bukan patung-patung yang mereka sembah. Jelas mereka sadari itu, bahwa patung-patung yang mereka sembah tidak memberikan kehidupan kepada mereka, tidak memberikan kematian kepada mereka, tidak memberikan rizki kepada mereka. Tahu mereka, yang beri Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga belokan Allah katakan di sini, ya'rifuna nikmat Allah. Mereka tahu nikmat dari Allah. Mereka tahu nikmat itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi summa, kemudian yunkiruna. Kemudian mereka ingkari nikmat itu. Dalam bentuk barakallahu fikum, mereka sandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Mereka sandarkan nikmat yang mereka dapatkan itu kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, nanti akan dibawakan bagaimana bentuk penyandaran nikmat kepada selain Allah. Itu bentuk kufur, bentuk ingkar atas nikmat tersebut. Kemudian lanjutkan, wa aktaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka kufur. Jadi kebanyakan orang-orang yang tahu bahwa nikmat itu dari Allah, maka mereka mengkufurnya. Ai jahiduna kaunuha minallahi, yaitu mereka menentang, mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah, atau mereka akui nikmat dari Allah tapi mereka sandarkan nikmat itu kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, sehingga barakallahu fikum, nikmat-nikmat yang ada, yang pertama kita harus akui datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kita sandarkan nikmat itu kepada Allah sebagai zat pemberi nikmat tersebut. Bukan kita sandarkan kepada makhluk. Baik. Kemudian qala Mujahid ma maknahu. Berkata Mujahid, Imamul Mufassirin, imam ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yang disebutkan dalam biografi beliau, arad al-mushaf ala bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau memaparkan mushaf kepada bin Abbas, yaitu membaca mushaf kepada bin Abbas, dan berhenti pada setiap ayat. Kemudian beliau bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsirnya ayat tersebut. Ini Mujahid, imam ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata tentang Mujahid di sini, beliau katakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Jika datang tafsir ayat dari Mujahid, maka cukup bagi. Sudah cukup itu sudah. Nah, karena yang boleh imam ahli tafsir. Beliau katakan, yaitu Mujahid rahimahullah ta'ala, terkait dengan ayat An-Nahl tadi, huwa qawlur rajuli hala mali waristuhu an abai. Ucapan seseorang ini hartaku, milikku, yang aku warisi dari bapak-bapakku dahulu, dari nenek moyangku dahulu. Ini hartaku yang aku warisi, aku dapatkan harta ini dari warisan dari para leluhurku dahulu. Hai, barakallahu fikum. Ucapan semacam ini secara dohirnya la syai' alaih, tidak ada masalah sebenarnya. Kalau dia tujukan ucapan ini dalam rangka khabarun mahat, sekedar pengkhabaran. Ada yang bertanya kepadamu, dari mana hartamu ini kau dapatkan? Dari mana hartamu ini kau dapatkan? Ya. Dapat warisan. Semacam ini, lah sekedar khabar. Dari mana dia dapat? Tetapi barakallahu fikum, yang dimaksudkan Imam Mujahid di dalam ucapan beliau ini adalah keyakinan dia, yang dia nisbahkan harta yang dia miliki dari warisan. Dari warisan, tanpa dia sandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat pemberi nikmat. Teknik keyakinan inilah barakallahu fikum. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan pada hakikatnya pemberi nikmat pada dia harta itu ya Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan semata-mata leluhurnya dulu yang memberikan nikmat itu kepada dia. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan itu kepada dia, hanya saja melalui jalur, melalui wasilah harta waris. Na'am barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, banyak sekali kita bisa menyaksikan orang-orang yang harusnya dia dapat warisan, karena satu sebab tidak dapat. Kenapa? Karena Allah mengendaki lain, dia tidak dapat gitu. Walaupun secara urutan dia dapat, misalkan banyak sebabnya. Nah, satu contoh misalkan, kalau secara dihitung, kalau nanti dapat warisan banyak, dapat sekian, dan orang tuanya sudah sakit-sakitan, sudah mau meninggal lah. Kalau darurat sebelum orang tuanya meninggal, dia meninggal dulu, dia gak dapat warisan, udah mati sebelum harta itu menjadi warisan, gak dapat. Kalau tentukan lain dia dapat ya. Atau misalkan la qadarullah, sebelum orang tuanya meninggal, yang harusnya kalau secara dihitung itu nanti akan dapat banyak, seseorang misalkan murtad, keluar dari Islam, dia gak dapat. Karena riddah itu termasuk penghalang waris. Sehingga barakallahu fikum, semata-mata warisan itu bukan asal pemberian nikmat. Jadi Allah yang memberikan nikmat kepada dia, hanya saja Allah tentukan jalannya melalui harta warisan. Sehingga barakallahu fikum, seharusnya dia sandarkan dulu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah berikan harta ini kepada saya melalui warisan dari leluhur saya dahulu. Nah. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Yang berikutnya, waqala Aun bin Abdullah, dan berkata Aun ibn Abdullah, yaqulun, terkait ayat ini tadi, yakni kenapa kalau Allah katakan mereka tahu nikmat Allah kemudian mereka ingkari. Yaqulun, mereka menyatakan laula fulanun lam yakun kada. Kalau tanya bukan karena si fulan, enggak akan terjadi yang semacam ini. Kalau seandainya bukan karena si fulan, enggak akan berhasil ini. Kalau saja bukan karena si fulan, akan gagal ini. Nah. Maka yang semacam inilah barakallahu fikum juga bentuk pengingkaran nikmat Allah tabaraka wa taala. Yaitu dia sandarkan kenikmatan yang ada, dia sandarkan keberhasilan yang ada kepada fulan. Baik. Terkait hal ini barakallahu fikum, terkait dengan ucapan, kalau seandainya bukan karena fulan, maka tidak akan berhasil atau yang semisalnya, berarti dia akan menyandarkan fulan ini sebagai sebab atau sebuah keberhasilan atau sebuah nikmat. Maka qadiyah semacam ini ada tiga keadaan, yaitu penyandaran fulan sebagai sebab, ini ada tiga keadaan. Yang pertama, an yakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan. Dia yakini bahwasanya fulan atau sesuatu itu merupakan sebab tersembunyi. Tidak ada asar secara nyata, secara fisik enggak ada. Seperti misalkan ucapan seseorang, kalau seandainya bukan karena wali fulan, akan gagal panen kita tahun ini. Wali fulan itu siapa? Tidak ada kaitannya apa-apa dengan keberhasilan panen ini. Sehingga dia meyakini wali fulan punya sebab tersembunyi yang khafi. Yaitu sebab keberhasilan dia dalam panen tersebut. Ya, wali fulan ini bukan ahli pertanian. Bukan ahli cocok tanah misalkan. Bukan insinyur dalam bidang pertanian, bukan. Ya wali fulan yang dianggap punya pengaruh pada keberhasilan ataupun keberuntungan yang ada. Makanya semacam ini maksudnya syirik akbar. Di dalam meyakini keyakinan-keyakinan semacam ini, melainkan dari orang-orang yang memiliki keyakinan sirri, keyakinan tersembunyi pada wali-wali tersebut. Itu maksudnya syirik. Yang kedua, an yudhifahu ila sababin zahirin lakin lam yasbut kaunuhu sababan la syar'an wa la hissiyan. Dia sandarkan nikmat yang ada itu kepada sebab yang zahir, nampak sebabnya itu tidak khafi. Kalau tadi yang sebab yang tersembunyi seperti tadi, ini sebabnya zahir nampak. Tetapi sesuatu yang dia sandari itu tidak ditetapkan sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara hissi. Contoh dalam bab ini barakallahu fikum at-tiwalah. Seseorang memakai sesuatu untuk kesehatan, kesembuhan. Yang sesuatu ini tidak disebutkan secara syar'i memang sebagai obat, ataupun tidak ada penjelasan secara ilmiah isi ini sebagai obat. Ini pernah kita bahas dalam bab tersebut, masalah atiwala dan yang semisalnya dalam masalah pengobatan. Secara syar'i enggak ada penyebutan bahwasanya benda ini bisa menyembuhkan biiznillah. Syar'i ya Quran dan Sunnah misalkan. Begitu pula secara qadari, secara hissi, secara ilmiah tidak bisa dijelaskan bahwasanya perkara itu memang bisa menyembuhkan bismillah. Maka yang semacam ini, kalau seseorang menyandarkan kesembuhan atau yang semisalnya berupa nikmat yang ada kepada benda-benda yang semacam ini, maksudnya syirik asghar. Kalau seseorang menyandarkan hal itu memang itu sebab syar'i, boleh. Tentu tanpa melupakan Allah Tabaraka Ta'ala. Semisal Sabatus Sauda yang disebut Rasulullah, Sabatus Sauda itu daun dawa min kulida, obat dari setiap penyakit kecuali mati, dan gitu. Sehingga kita bisa berobat dengan Sabatus Sauda. Itu pun kita tidak boleh meyakini semata-mata Sabatus Saudanya yang menyembuhkan, tapi Allah ini perantara aja. Ataupun kalau benda yang lain secara hissi, kalau bahasa kita secara ilmiah memang bisa dijelaskan ini sebagai obat, misal obat-obatan medis yang ada, sakit panas, obatnya paracetamol, memang secara medis, secara ilmiah bisa dijelaskan. Ini boleh kita sandarkan, itu pun tetap kita meyakini Allah yang menyembuhkan, bukan semata-mata obat ini. Yang semacam ini yang disebutkan dalam bab ini, barakallahu fikum, sesuatu yang tidak secara syar'i ataupun qadari, tidak ada. Contoh, serupa dengan batu ponari, dulu pernah ada, kan gitu. Secara syar'i, tidak ada penyebutan batu ini bisa menyembuhkan. Bismillah, tidak ada. Begitu pula ternyata secara ilmiah tidak bisa dijelaskan. Sehingga tidak boleh berobat kepada semacam itu. Atau tak kalah misalkan ada orang yang berobat dengan itu sembuh, misalkan bismillah, yang disebabkan kesembuhan itu kepada batu ini, maksudnya di sini tidak boleh karena bukan sebab secara syar'i ataupun qadari, maksudnya syirik. Kondisi yang ketiga, anjidifau ila sababin sahihin sabitin syar'an aw hissan, dia sandarkan nikmat yang ada berupa kesembuhan ataupun yang lainnya ini kepada suatu sebab yang memang sahih, benar, sabit secara syar'i ataupun qadari atau hissi. Nah, misal tadi dia memakai batu sauda, bismillah sembuh. Nah. Atau dia sakit suatu penyakit, dengan dia pakai obat-obatan medis, sembuh dengan itu bismillah. Maka dia sandarkan kepada itu boleh, itu pun kata beliau, bisyarat alla ya'taqida anna sabab mu'assir bin nafsi. Dia tidak boleh meyakini sebab itulah yang memang semata-mata yang menyembuhkan. Tetap Allah Tabaraka Ta'ala dengan perantaraan dari sebab-sebab yang syar'i ataupun ilmiah tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga barakallahu fikum, dinamakan dengan laula fulan lam yakun kada, ini harus dilihat. Memang fulan ini bukan hanya orang loh ya, bisa beri benda-benda tadi maksudnya. Memang secara syar'i ataupun qadari benar enggak fulan ini sebagai sebab? Kalau benar maka boleh dengan ketentuan tanpa dia meyakini. Tanpa dia meyakini memang semata-mata fulan inilah yang memberikan kenikmatan kepada dia. Adapun kalau selain ini, maka maksudnya syirik ima asghar wa ima akbar. Wallahu a'lamu bissawab. Ini sebagian telah kita bahas pada bab-bab awal dari kitab ini. Berikutnya, waqala Ibnu Qutaibah, dan berkata Ibnu Qutaibah, yaqulun, ini masih terkait ayat yang tadi, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunah, mereka menyatakan hadza bi syafa'ati alihatina, ini semua terjadi keberhasilan yang ada itu dengan syafa'atnya sesembahan kami, dengan syafaat sesembahan kami. Maka yang ketiga ini barakallahu fikum tentunya lebih jelek daripada dua yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang ketiga ini mereka musyrikun ya'buduna ghairallah, mereka syirik menyembah selain Allah. Kemudian mereka menyatakan nikmat yang ada ini memang kami dapatkan dari Allah, tapi dengan sebab syafaat dari sesembahan kami. Semisal mereka menyembah Uzza, mereka menyatakan Uzza ini memberikan syafaat untuk kami di hadapan Allah, sehingga Allah memberi apa yang kami minta ini dengan syafaat sesembahannya. Padahal barakallahu fikum, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Taala dengan hal-hal semacam itu yang telah kita bahas pada bab masalah syafaat. Sehingga barakallahu fikum, ucapan mereka yang semacam ini perkara yang batil dari dua sisi. Yang pertama asyirik bihadil asnam, syirik dengan dia menyembah berhala-berhala yang ada. Yang kedua isbatu sababin ghairi sahih, penetapan sebab yang tidak benar. Yakni mereka menyatakan bahwa nikmat yang mereka dapatkan itu sebabnya adalah karena syafaat dari sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Nah, barakallahu, inilah yang dinyatakan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin Arab pada waktu itu. Mereka meyakini dari Allah, tapi sebabnya apa? Syafaatnya sesembahan mereka tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang disampaikan di sini. Ya. Apakah termasuk itu saat apa salah dalam terapi? Ada yang terapi. Tapi alhamdulillah saat kita kayaknya sangat ini tuh bisa berpengaruh. Berpengaruh itu. Iya. Dalam terapi lah. Apakah itu gimana sih? Ini sudah pernah kita bahas dahulu terkait dengan masalah tiwalah dan yang semisalnya itu. Sekarang kita tinggal kita lihat perkara-perkara seperti ini, masalah pengobatan ya, itu berubah dengan sesuatu. Maka yang pertama kita lihat apakah memang secara syar'i benda itu disebutkan bisa menyembuhkan. Inilah dalil ayat atau hadis. Ada enggak? Saya kalau masalah ini enggak ada. Kan enggak ada penyebutan dalam Al-Qur'an atau hadis masalah sandal terapi. Enggak ada. Tinggal satu sebab. Yaitu sebab secara qadari. Kalau secara qadari itu obatan kita secara ilmiah. Bisa enggak dijelaskan memang benda ini mengandung sesuatu yang inilah bisa menyembuhkan? Kalau memang secara ilmiah bisa dijelaskan permasalahan ini, maka boleh. Boleh berubah dengan perkara-perkara itu dalam kondisi tetap yakin Allah yang menyembuhkan. Kalau memang secara ilmiah tidak bisa dijelaskan, maka tidak boleh. Maksudnya tiwala tadi atau yang semisalnya itu. Sekarang yang dilihat benda atau sandal terapi itu bagaimana? Penjelasannya secara ilmiah itu bagaimana gitu? Gak tahu, anak-anak sendiri gak tahu bagaimana penjelasan sandal terapi ini. Ya, apa di petunjuknya itu kan ada titik-titik syarat tertentu apa di jari-jari kaki atau yeah. Itu memang kayaknya rata-rata. Kayak titik-titik untuk pijat refleksi itu. Ya, itu. Kan enggak sekali, mungkin satu minggu atau dua minggu baru ada terasa. Iya. Tapi insyaallah tetap semuanya itu karena Allah lah. Iya. Siapa-siapa alhamdulillah gitu. Iya. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ada masalah dari perkara ini. Walaupun dari kalangan ahli di bidang tersebut menjelaskan bahwa pada titik-titik tersebut sebenarnya tidak mutlak seperti itu cara penggunaannya. Kata mereka yang pernah kita dengar terkait dengan titik-titik apa namanya? Terapi apa namanya itu? Akupunktur ya. Bukan hial, akupunktur itu. itu ada yang harus dikuatkan, ada juga yang harus dilemahkan. Nah, kalau semacam ini satu sisi aja dengan sandal itu. Kan satu sisi aja. Kan ada yang dikuatkan, ada yang dilemahkan. Itu yang kita dengar dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sana ada benda-benda lain yang banyak menyebar di kalangan masyarakat, yang ternyata secara ilmiah tidak bisa dijelaskan. Gelang keseimbangan, gelang keseimbangan, atau kalau giok itu gimana? Penjelasannya bagaimana ilmiahnya gitu loh? Bagaimana bisa ilmiahnya? Ada apa dengan batu tersebut? Sehingga kok bisa pinilah menyembuhkan. Penjelasannya gimana? Nah, gitu loh. Sampai sekarang kita belum bisa menjelaskan. Sebagai orang Cina. Ya, dari Cina tentunya mereka sudah penjelasan. Ya. Kalau tanpa penjelasan maka tidak boleh, gitu. Karena kita dalam perobatan harus ada dua sekolah ini, imam syar'i, imam qadari. Qadari ilmiah memang dijelaskan seperti yang dalam medis, paracetamol bisa menyembuhkan, bisa menurunkan panas. Ini memang secara penelitian ilmiah bisa dijelaskan. Ini pun harus bismillah, karena kan ada juga yang panas tapi paracetamol nggak turun. Tapi itu sebabnya lain, Allah nggak menentukan ini turun, walaupun sebabnya sudah betul. Tinggal nanti dicari terkait dengan hal-hal semacam itu, giok, gelang keseimbangan ataupun yang lainnya. Ini memang bisa dijelaskan secara ilmiah atau tidak. Kalau tidak maka dihindari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut nanti setelah salat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan masih dalam bab ini. وقال رحمه الله وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن الخالد الذي فيه أن الله تعالى قال أسفه من عبادي مؤمن بي وكافر بي. Berkata Abul Abbas, yakni Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Taymiyah, setelah beliau bawakan hadis Zaid bin Khalid yang telah kita lewati, hadis qudsi, Allah nyatakan dalam hadis qudsi tersebut, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, maka pada pagi hari ini dari hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku. Yang beriman tatkala hamba ini menyatakan kami diberi hujan karena keutamaan dari Allah serta rahmat dari Allah. Adapun yang kafir, dia menyatakan mutirna binawi kada wa kada, kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Setelah membawakan hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wa hadza katsirun fil kitab was sunnah yadhummu subhana man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bihi. Yang semacam ini banyak dalam Alkitab was sunnah, yang di sana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyandarkan nikmatnya kepada selain Allah dan mensekutukan Allah dalam nikmat tersebut. Nah, kan banyak yang semacam ini. Allah mencela orang-orang yang menyandarkan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, kemudian dia sandarkan nikmat itu kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Contohnya, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, huwa qaulihim, ucapan yang semacam itu yaitu menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah yang dicela oleh Allah tabaraka taala, seperti ucapan mereka kanat arrihu thayyibatan wal mallahu haziqan wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsiratin. Seperti ucapan seseorang kana rihu thayyibatan. Anginnya baik, wal malau hadikon. Mahkodanya itu terampil, pinter. Dan yang semisal dari ini, yang ini banyak muncul dari lisan-lisan kebanyakan orang. Ini contoh warakullah. Sebetulnya ini terkait dengan masalah kapal atau perahu. Terkait dengan perahu yang berjalan dengan angin, perahu layar ya orangnya. Maka dia menyatakan perahu ini bisa berjalan dengan baik karena rihu thayyibatun, karena anginnya baik. Karena anginnya baik. Atau dia nyatakan wal malahu hadikun, malah itu qaidu safina, nahkodanya. Ini kapal bisa berjalan baik, perahu bisa berjalan baik karena memang nahkodanya pintar. Nahkodanya terampil, pandai. Jadi kata beliau, ucapan semacam ini berarti dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah tabaraka wa taala. Menyandarkan berjalannya kapal dengan baik, dia sandarkan kepada angin. Dia sandarkan kepada nahkodanya. Ini bentuk idhafatul nikmah ila ghairillah. Penyandaran nikmat kepada selain Allah, jalannya kapal dengan baik itu karena Allah tabaraka wa taala yang menjadikan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, bukan semata-mata karena angin. Bisa jadi Allah tabaraka taala merubah angin itu setiap saat. Yang sekarang tenang, enggak ada apa-apa, sesaat lagi berubah jadi gelombang besar, mungkin bagi Allah. Begitu pula yang nahkodanya pinter, pandai, cerdas, terampil, bisa jadi tenggelam juga kapalnya. Sekian banyak kapal tenggelam bukan karena nahkodanya gak pinter. Nah, itu bukti bahwasannya yang bisa menjalankan kapal dengan baik Allah, yang berikan kenikmatan kepada dia berupa jalannya kapal dengan baik. Bukan semata-mata anginnya, bukan semata-mata karena nahkodanya, atau juga kalau di darat ini kalau bukan karena sopirnya memang pinter, sudah nabrak ini misalkan. Ini bentuk penyandaran nikmat kepada selain Allah. Sekian banyak yang sopirnya pinter nabrak juga, buktinya begitu. Sehingga yang menyelamatkan dia bukan semata-mata sopirnya yang pinter, tapi Allah tabaraka taala yang menyelamatkan dia dari musibah celakaan tersebut. Yang ini beliau katakan banyak keluar dari lisan-lisan manusia ucapan semacam ini. Terwaki. Ucapan kita contohkan ini biasa muncul dari lisan-lisan manusia. Memang sopirnya pinter. Ini memang tukangnya itu bagus sehingga bangunannya menjadi kuat. Dia sandarkan nikmat kepada selain Allah tabaraka taala. Nah, sehingga barakallahu fikum, dalam hal yang semacam ini sandarkan nikmat itu kepada Allah, yang Allah berikan nikmat tersebut kepada dia melalui perantara hal-hal yang disebutkan tadi. Tapi yang utama Allah tabaraka taala. Selamanya dia dari kecelakaan, Allah yang menyelamatkan dia, bukan semata-mata sopirnya. Yang menyelamatkan dia tatkala di lautan sehingga kapal bisa jalan dengan baik, Allah tabaraka taala. Bukan semata-mata karena angin yang baik atau semata-mata karena nahkodanya yang pintar. Bukan. Tapi Allah tabaraka taala yang memberikan dia bangunan yang kuat, Allah tabaraka taala. Bukan semata-mata tukangnya yang pintar. Sekian banyak tukang yang pintar enggak ada rumah roboh juga ada. Enggak sedikit yang semacam itu. Allah yang menentukannya memang. Sekian banyak kesalahan semacam ini. Sehingga nikmat-nikmat yang ada barakallahu fikum, sandarkan kepada Allah Taala. Yang Allah telah menentukan itu, memberikan itu dengan perantara makhluk-makhluknya tadi. tapi sandarkannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barakallahu untuk perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semacam ini. Ini sering muncul, ya bahkan mungkin bukan dari sekedar kaum muslimin, dari kalangan ikhwah salafiyin. Masih kita dengar ucapan-ucapan yang semacam ini, menyandarkan nikmat yang ada ini kepada orang per orang, kepada makhluk selain Allah Taala, tanpa disebutkan pemberi nikmat yang sesungguhnya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ada yang disampaikan dari sini. Selesai pembahasan bab ini. Alhamdulillah berikan keselamatan kepada kita. Kalau mau cukup, cukup. Melalui supir yang pintar ini, melalui tukang yang pandai ini, Allah dulu yang dituju atas syukurnya kita itu. Kalau ucapan semacam ini selamat memang karena sopir yang pintar. Berarti kan menyandarkan selamat ini kepada sopir. Ya, lupakan Allah tabaraka taala. Wallahu a'lam bishawab. Bila katakan dalam yang yadhummu subhanahu man yudhifu in amal ila ghairiha wa yushriku bih. Allah mencela orang-orang yang menyandarkan nikmatnya kepada selain Allah dan mensekutukan Allah dalam ini. Ini jelas dicela oleh Allah. Bisa masuk syirik dengan tiga keadaan kita katakan tadi, bagaimana keadaan dia tiga itu. Emang asgar, emang kalau emang di serta etikat, ya bukan maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya barakallahu fikum, kalau seseorang memperhatikan dari kejadian-kejadian yang ada, maka dia akan sadar bahwasanya yang menyelamatkan dia, yang memberikan kenikmatan kepada dia itu bukan semata-mata makhluk. Jadi kita contohkan tadi, sekian banyak sopir yang terampil nyopir juga tabrakan. Ya, sekian banyak tukang yang sudah paling pandai sudah, bangunannya juga enggak bagus, yang sampai roboh bahkan juga ada. Sehingga apa? Bukan semata-mata tukang, sopir atau nahkoda itu yang memberikan kenikmatan kepada Allah tabaraka taala. Banyak juga kita dapat di sopir yang enggak pintar, bahkan baru belajar, selamat dari kecelakaan juga gitu. Dan yang lainnya. Sehingga dari sini harus kita berpikir bahwasanya bukan itu semua yang memberikan nikmat, tapi Allah tabaraka taala yang menyelamatkan seseorang dari apa yang disebutkan tadi, yang memberikan karunia kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Sebagian dari ikhtiar itu, namanya ikhtiar tidak hanya sekedar medis ya. Yang lain yang memang secara syar'i ataupun qadari itu, anu juga bagian dari ikhtiar. Nah, bagian dari ikhtiar itu misal secara medis sudah angkat tangan sudah tidak bisa ini, tapi ini tetap dia berusaha ikhtiar dengan perkara lain, herbal ataupun yang semisalnya. Dan sudah sekian banyak kejadian secara medis sudah angkat tangan, dia berusaha dengan yang lain, banyak berdoa kepada Allah, sembuh juga, Allah sembuhkan. Ya, kan begitu. Ikhtiar tetap harus dengan perkara-perkara lain yang sifatnya mubah. Ya, ikhtiar dengan perkara-perkara yang mubah. bukan dengan perkara-perkara yang haram. Ya. Medis sudah angkat tangan, ikhtiar, tapi kedukun. Ya tidak boleh, haram hukumnya. Dengan perkara yang mubah, batu soda, ataupun madu, ataupun yang lainnya. Dengan bacaan Al-Quran, atau dengan bekam, atau yang semisalnya, boleh. Bagian dari ikhtiar itu. Artinya kalau secara medis sudah enggak punya biaya sudah, ya sudah gimana lagi? Berusaha semampunya, beralih ke ikhtiar yang lainnya yang lebih terjangkau. Nah, sebagai ini ikhtiar. Wallahualam bissawab. Sudah banyak sekian contoh orang yang divonis apa istilahnya? Diabetes yang sudah pada tingkat parah, sudah sulit untuk disembuhkan, berhenti dari pengobatan medis, beralih ke yang lain, alhamdulillah membaik. Ada itu banyak untuk sudah dengar kesaksian semacam ini. Allah dan tentunya banyak-banyak berdoa juga, ini bentuk ikhtiar juga doa ini. Ikhtiar. Karena seorang muslim meyakini Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan. Bisa jadi Allah sembuhkan dengan sekali, dengan satu sebab yang manusia mungkin gak terpikir sebab ini sebelumnya. Bisa jadi. Atau Allah sembuhkan tiba-tiba begitu saja, Allah maha mampu untuk itu. Dan jangan berdoa kepada Allah. Allah alam bersuat. Baik, ada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Ataupun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan setelahnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Shallallahu ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fiik.